يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران مدنية مئتان أو إلا آية. سورة آل عمران termasuk surat ingkang panjang. Paling panjang surat Al-Baqarah, nama saya surat Ali Imran. Madaniyatun bangsa Madinah temurune temurun sak sabenipun Kanjeng Nabi hijrah. Mi'atani aw illa ayatan. Hitungan ayatnya 300 ayat utawi kurang setunggal. Begini alif lamim diganjeng kali Allah la ilaha illallah hayu hayu dilekan seayat kurang seayat berarti. Nah, Al-Islam yang dilihatkan seayat pas Ramadus. Umumnya yang Islam menari maus awal surat bangsa harfi pun sakit. Tapi nak ciganjeng, negeri kacang-kacang jambatan mesti. Nah. Alif lamin ciganjeng kare Allah ya ilahayu lemasatiye ciganjeng. Nah, negeri kalau terangake, nak jiwa jawa kof kacang pun sakit. Alif lame telung alit, mime telung alit, antara lam kalim min gunah bernengang pira-pira sealit utawa karut tengah alit. Contohnya bismillahirrahmanirrahim alif lam nek lamine wis nengkem suarane kudu rentek. Aja nganti lamine isih nengkem isih bersuara. Contohnya alif lam mim itu salah. Yang benar alif lam mim. Nah, diganjeng karo Allahu caranya lawasa tambang alif lam mimallahu mimallahu mime kengeng sa alif kengeng tigang alif nek kale alif boten kengeng mime kengeng sa alif kengeng tigang alif la vaja ja la vaja sriye bismillahir rahmanir rahim alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum nachi vasa no mimme ganen saale alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum saale ganen dalam ale alif lam mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم قلت قراءة جلاله ما شاء يا شان سيمبون جماعة سيبو تي لكن هذه تقولي لا تي واتا نبي كايشو Aniki pulang selima le, yang wasal, yang saale, alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Yang telung alif, nak kali alif betul yang alif lam. Alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi dzalik. Gusti Allah piyambak ingkang pirsa maknane alif lam mim. Jadi para ulama ngakui orang ngerti maknanya alif lam mim. Neng maca alif lam mim sampun hasil ganjaran. Maka itu saya kesimpulannya berarti maca Quran senajan orang ngerti maknanya untuk ganjaran. Jadi dia mahas Quran, dia mengerti maknanya, tetap untuk ganjaran. Dina tak ada kandung Nabi, wonten hadisipun. Keterangan An-Imran Rabbi Hussein, tadi Rawahul Bukhari. Mangkala ahalfan min hurufil Qur'ani, walahu hasanah wal hasanatu bi asri amsaliha la aqulu alif lam mim harfun wahid walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun rawahu al-Bukhari an Ibrahim Husain. Sehingga dia bangun bulan mahasak huruf setengah sangking huruf di Quran yang baru dikandung hasanah. Hasanah itu ganjaran. Hasanah yang diterangkan dan hadis itu ajinnya kalau dunia seisinya menang hasanah sedikit. Mulai kursi Allah nak ganjar. Alif tak nanti semenit. Niku bentuk hasanah. Hasanah tikel 10. Paling sikit tikel 10. Hasanah siki. Kalau ajinnya dunia. Sehingga jadi royo aneh menungso. Menang hasanah. ganjaran saking Gusti Allah. Murai Gusti Allah ganjar. Orang ngaji semenit. Mangkoro akhafan min hurufil Qur'ani walahu hasan. Wal hasanatu di asri amzalia hasanah kilibat ada 10 lipat dikelan. Sak huruf pun bila la aku lu alif lam mim harfun wahid walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif sak huruf, lam sak huruf, mim sak huruf. Jadi alif lam mim telung huruf. Jadi kelake dan sepuluh. Jadi telung huruf hasanah. Sing khasana siji ora kalah karo ajine donya iki ganjarane maca Quran neng jelala rasa-rasa wis iki ganjaran semunate rasa-rasa tapi nek dirupakna dhuwit utamane arep nek wis sak triliun cocok ngarepan. Oh, mau saja lo saja. Lah kenapa kalau si kencengnya orang kuat? Upama ganjaran suaraku di pasrake nak dunia saiki, jauh semangat tak kuat. Coba upama ni. Untuk omah, komas, mas, saomah. Saya juga, saya satu jago, saya jago tinggi. Nak ngarep, saya buri, saya cipi, saya jago, saya buri, saya ngarep cipi, bingung. Ada saya nak nak suar ko kajaran orang orang wong nakal suar ko. Malahnya kajaran si seranda ape benjeng dan suar ko mau. Nadanya nak wong celing celing. Sen benjeng saban wiridan Al Quran. Bersoalnya jangan napa setina sajus. Napa setengah jus, napa seberapat, napa sekocok, itu sambil dengan. Tapi, ojo mati orang. Nah, wirisan Al-Quran. Ini yang pun fasih, kira hati. Nah, yang jarang fasih, kura turi ngaji. Nanti alif lamin, diakui jaring para ulama, jaring mengetes hatinya. Tapi ada ono ganjarannya. Allahu ta'ala kasih Allah. La ilaha illallah ana pangeran kang hati sembah. Illallah. Illahu. Kasyabu Allah. Al-Hayyu kang kesang. Al-Qayyumu kang jumenang lawan jati dhewe. Al-Qayyumu jumenang lawan jati dhewe ku piye. Tegese ora manggon. Nek kadang kurang jenengan iki manggon. Iki nek jopin, sanjen, ora dalaran. Gusti Allah mboten manggon. Nek ditakoni. Gusti Allah ora manggon jabate apa? Sebab sehingga ada panggungan Gusti Allah. Ini cara akal. Coba pikir Gusti Allah manggon di. Nek mulai Gusti Allah manggon nak langit. อาคุตาก่อนซึ่งดาเวลาเนี่ยชอบตอนนั้นเองกุศลละเดี๋ยวหลังนี้จุดที่ใครนอนดีนอนอคุณไม่อาศัยแก่คุณไม่ชอบหลังนี้คุณมันจะซึ่งแก่การดูแลชอบเมื่อไรก็เชื่อ Allah อัลลอฮ์ก่อนสัตว์เช่นกับเวปังก่อนก็เชื่อ Allah นี่กันนะนั่นแหละเลยกับเด็กๆแบบนี้ฮักปุ๊บนั่นแหละนั่นมูลนักศึกษา Allah อะไรกันอาจารย์เสด็จลีลามุฮัมมัดอาเด็กๆแบบอินกอร์อันbilhak berlawan teman musyakirkan halina jati lima marang kitabnya ya jadi kang antara kang sakjulunge Quran wa anjala lana muruna kesapa Allah at-taurat wal injil yang kitab taurat dan injil mingkobyu kangen sakjulunge temurunya Quranผู้ใจลิ้นนะที่บาดเจ็บกรณ์ไม่ตัวถุยมารังบรมนุษย์วงเสจงไม่กุศลว่าอันยาลภูรกอนะแล้วนั่งรอนะเพื่อจะบอกอัลลอฮ์อัลภูรกอนะเองกรณ์อินนัลลาฮีนักบารุตักจะมีวงอาการทำบทกุบุลที่อายาติลัยตัววันพิโรพิโรอายาติอัลลอฮ์itu Quran lainnya lahum azabun syadid lahum betulnya yang abad azabun syadid siksa kam jahsat wallahu azizun zindiqa laika syallah natkan menang zindiqa pangdurannya penuh pesan kam jahsat jadi ada rahasia kalimat sa'ayat ono nazala ala wajni fa'ala kalau wa anjala ono nazala yunajilu tanjilan anjala yunjilu injalan ini ono rahasia maknanya. Nek nazala, ngaku cesit, dujuhake temurun sing berangsur-angsur. Nek anjala, temurun sing sak kemplungan, komplit. Mulanya wa anjala Taurat wa Injil ngaku anjala. Kitab Taurat ni ku rumian temurun kitab pun jadi sak kitab ditempuh karo Nabi Musa. Isa nampa Injil ya kembang lamben sing Quran kok ana nazara nganggo tese ana anjara niku dadi ya ana takonan ngono sampean jawab Quran temurun ping kalih kula wangsuli male Al-Quran temurun ping kalih temurun sepisan kemplung dalam puluh jus turun genggap yang itu berangsur-angsur ini Quran ceritanya dia ini butuh cerita ini amal bab nazara nazara anjara amal kalau langsung tambahan-tambahan ini kacang-kacang itu 本国王朝王朝的大家大家一些就是龙巴行我来那个老师拿在上班上班阿拉伯人跟某人变大的跟哪一些阿拉伯人乌托的龙巴的学习完成拉马魂完成拉马魂拉马魂那个帮助那个那如何来的沙皮土拉那个八盘马魂帮助的时候如何解决那么大盘那个فالهو قرآن مجيد في لوح محفوظ نعمل سورة الفلك كلماته فالهو قرآن مجيد في لوح محفوظ قرآن كم انزل نعمل اللوح محفوظ يقولون عندنا مالك جبريل تساوي كسي الله قنورسنا kan oleh Quran senaklah mahfud tetap ada tapi mereka tidak dijauhi kan oleh mereka tidak ini dari mereka safara mereka safara itu mereka juru tulis dijete karena mereka tidak mulai basmalah untuk menaikin hati wanat cepat rasanya genap telung boleh jus telung Quran mau medun dijajak tengah langit cap setunggal namanya tempat saya itu ya Izzah dijajak tengah langit cap setunggal namanya pun saya itu ya Izzah kandungannya renceng Ka'bah jadi Ka'bah munggah sering penyeng itu tebai dalam Izzah Quran ada Quran utuh dalam bulan jis nah, ketemu dan yang terpisahkan mulanya nak mengenai Quran inna anzalnahu anzalnahu itu fi lailatul qadr itu nari kau lain hati lu kotor Ezzal nah terus saya temu dengan kanya nabi mulai kanya nabi yang gua kira temu dan namun lima ayat iqara bismillahirrahmanirrahim khalaq khalaqal insana min alaq اقرأ وربك الأكرم الذي على القرآن علم الإنسان ما لم يعلم كم سال آيات في تمورا قال النبي تمورا كوخيرا أنغو تلتنا نلوتي مشاركات إسلام نلوتي بريناتنا جل القرآن سين تمورا سين دي Kurang orang sering malih. Nak nyugi masyarakat, nganakake peringatan temurunnya Quran itu sendi. Sakit mangkro. Mulanya bahasanya paling pas. Nuzulul Quran. Orang inzalul Quran badan. Tanzilul Quran badan. Tapi nuzulul Quran pasnya. Isa mangkro. Jadi, ini ranking lapar itu tidak mau. Nazala yang zilu nuzulan. Anzala yang zilu inzalan. Nazala yang nazilu tanzilan. Jadi, negara peringatan paling pas. Peringatan nuzulul Quran. Jadi bisa mangkro. Bisa kok Semudahnya sesak kembangan di surga awal. Ada sedikit termasuk rahasia. Apa sebab Quran kemudian disanang ikhlas? Tapi tulisan Quran kok alhamdulillah kurang ikhlas. Sambanya ditakoni. Apa sebab Quran kemudian sepinangan ikhlas? Tapi nyatane tulisan Quran sing awal kok Fatihah kurang ikhlas. Kurang cocok kalau temurunnya. Nek ana takonan ngono jawabe. Menane temurun disesuaake situasi. Menane temurune Quran dicocokake situasine. Menane tulisan dicocokake karo Quran sing nak rahmat lan nak meneh Baitul Izzah. Iya ya dene iya. Tak balane pisan gas. Apa nang ulang tak bulan balane kadang-kadang iso ana sing ora nampa. Apa sebabe? Temurune Quran sepisanan ikhra. Tapi nyatane tulisane Quran sing paran Fatihah ora ikhra. Apa sebabe? Jawabe ngenane temurun disesuaikan situasi dunia. Ngenane tulisan dipadakake karo Quran sing nak oleh Allah Mahfud, nak oleh Baitul Izzah, nak kena tulisannya ngono. Jadi antaranya Quran nak dunia karo Allah Mahfud, Baitul Izzah, tulisannya bodoh. Simpawajan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Temuran sesuai situasi contohnya Kanjeng Nabi dijauhi Gusti Allah jadi Rasul jadi Nabi mimpin umat. Situasi masyarakat saya gendeng-gendeng tak aku jahe bodoh-bodoh. Keyakinannya bodoh-bodoh. Bodohnya itu anggur wong makannya bodoh. Orang usah ngancani wong pinter. Wong patung digawe dhewe diset. Kok disembah? Itu anggur wong cacili SD ngerti. Goblok itu. Orang usah ngancani profesor atau usah. Ya. Patung dicet. Dasar dicet kadang-kadang dikeri barang. Kok disembah kebangatan bosone. Nah sebabnya apa? Sebab orang kenal Gusti Allah. Lai bodo sebab orang kenal Gusti Allah. Mulanya Kanjeng Nabi keturunan Tuhan. Ikhra Bismi Rabbika Ladi Khalaq. Masya Allah. Kelawan nyebut asmanya Allah kan gawe ngalam. Jadi wong kafir-kafir mah gak ngerti Gusti Allah. Lagi gak kenal Gusti Allah wis bodho. Bodho mana? Gaenane disembah bodho. Patung kalau sendiri juga ini. Coba sambal takannya. Patung kalau sendiri juga ini. Juga sendiri. apa sih nyembah apa sih jahe? Maksudnya patungnya nyembah wong, itu rasa pantas. Tidak, ya keliru tapi pantas. Orang kok sih jahe, nyembah sih jahe. Lucu. Kan juga melakukan. Inna Allah katanya Allah layakwa ikutlah orang yang samar alaihi nasi Allah seh orang pasti cuci fil ardi kang orang yang dalam bumi walafis sama lebih cuci kang orang yang langit kerja Allah orang samar. Saya nak bumi, nak langit, komplit terang ke Allah mirsani. Orang-orang yang sama, komplit. Nah, kayak kita dibalingi beribad, kekuatan beribad kita terbatas. Tanpa nak ningali jalan sepur. Tanpa ningali jalan sepur. Iku nek ngasik nang berguna, kira-kira jalan cepur antaranya besi dan besi, sak meter, kira-kira. Tapi kelaman ngerti terus jalan cepur, yus, itu kasih, ciut. Katanya ciut malah. Kaya pajak nanti sekiran. Berarti pandangan mata kita ini orang pas. Jadi nak kerja Allah. Orang-orang yang sama lah. Antara yang nak bumi lah langit kata kabeh. Mana ya? Sampan gajah wetem, gajah wetem. Sampan punya tinggi dan gajahnya. Upamane zaman ditakoni coba pelemene sampeyan sing nak ngajeng omah iku godhonge ana pira. Sampeyan ngitung sing angel. Gusti Allah, godhong sing temriwul sedo ngerti kabeh. Sing garing pira sing telas pira. La yakwa alaihi syair fil ardi wa la bisama huwa alladhi yusawwirukum huwa saiku Allah alladhi yusawwirukum iku kan gambar sapa Allah yang kira kata fil arhami yang dalam pira-pira telana-ane itu kaifa yasha'u alaika ya bakarsya Allah. Mikir zaman jalan ada mikir-mikir ada niki zaman jadi nanten. Pertemuan yang pertama kumpul ya. Terus cukup-cukup lagi sebulan terus hamil. Zaman tak letih dan tak jarak. Cukup-cukup hamil. Cukup-cukup anak mau sangang bulan metu. Wes ana irunge, ana mripate, ana rambute. Le masang rambut piye? Lan rambut. Rambut karo alis dhewe, sing arane. Le masang alis piye? Ikep piye? Manusa kecak ya sawi. Piye enggak? Anak sampean piro? Upamane kote suro anake wolu. Iku sing barep nomor siji loro telu mati jenawal. Rupane basa dhewe-dhewe. Jerone iku ana cita-ane dak ora. Lumbo wong kuwi sing gawe. Tapane. Aku ra jaya aku. Nakone iki. Aku ra jaya kok. Sing rete sapa? Iki. Iku ana ayat-ayatnya jane iki. Dipikir, kerjanya kita hati jahe kuat. Kerja Allah Maha Kuasa Temenan. Ana sing lanang, terus ana sing wedok, ana sing bayi kembar papat iki rada ora kok. Kembar papat. Iku yen nyedak nang iki jane. Sing nyedak dhewe ora ngerti. Bapak ayo, ibune malah ngene. Aku oleh siapa? Iku ora polahe bapakmu. Ya. Sehingga ibunya mulai-mulai jalan. Iya, buat apa namu? Mbak! Kongkwe sehingga. Kekat orang itu. Walayi usawwi hukum fil arham. La ilaha orang yang pengeran kang haji sembah ilahu tajari Allah al-azizu kang mulia kenal Al-Azizu kang menang sana. Al-Azizu kena dimaknani kang mulia. Al-Azizu kena dimaknani kang menang kelatanane. Gawe apa sak kersane. Al-Hatimu terbijaksana. Juga ngiliki walaliki keterangannya panjang. Cuma kala walali anjala alaika fitran. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن بلد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة جعلنا حسنة وصلى الله على محمد Thank you.